بسم الله الرحمن الرحيم. Quran surah 29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang serius yang serius menjemput hidayah kami, kami akan tunjukkan jalan-jalan menuju kami. Lihat poinnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius menjemput hidayah, petunjuk dari kami, kami akan tunjukkan jalan-jalan menuju kami. Jadi sifat hidayah itu bukan ditunggu, tapi dijemput. Itu poinnya. Awas, saya ingin sampaikan kepada antum, saya pernah tegaskan pula di berbagai tempat, tidak ada orang yang tidak mendapat hidayah. Ayat ini jelas mengatakan bahwa Allah berikan hidayah pada setiap kalangan, termasuk Fir'aun sekalipun. Hanya kadang-kadang ketika Allah berikan, ada orang yang tidak mau mengambilnya. Fir'aun dikirim dua orang nabi, tidak mau mengambilnya. Ada umat diberikan hidayah, tidak mau mengambilnya. Adzan kedengaran oleh telinga, itu hidayah. Apakah setiap orang dengar adzan, mau mendengar kalimat Allah, bisa masuk Islam? Belum tentu, kalau dia tidak mau mengambilnya. Tapi tidak sedikit orang mendengar adzan, penasaran dengan kalimat itu, dia gali, sampai menemukan hakikatnya masuk Islam dia. Ada orang dapat hidayah lewat matanya, lihat orang ke masjid, penasaran, dicari, masuk Islam. Bahkan pernah saya kisahkan, ada mahasiswa, lihat tayangan salat isya, Masya Allah, mengatakan masuk Islam dia. Masuk Islam, lihat tayangan sholat isya di Mekah. Begitu dia lihat, tiba-tiba imamnya takbir, semua bisa rapi. Kata orang ini agama, bukan buatan manusia. Tunjukkan pada saya bagaimana caranya masuk Islam. Anda bisa perhatikan. Non-muslim, lihat orang sholat isya, dapat hidayah. Ada orang Islam, lihat sholat isya, sudah masuk isya, belum mau sholat juga. Ya, karena ketika ditampakkan, dia gak mau ngambil. Maka dari itu, kepada saudara kita yang ada di sini, coba jangan putus asa untuk berikan jalan kepada kedua orang tua, terus masuk lewat pintu mana saja. Ya, misal, maaf, tadi antum masuk katanya lewat bacaan, lewat kajian. Tidak semua harus masuk lewat pintu-pintu bacaan dan kajian. Ada sementara orang yang jalan masuknya kadang-kadang lewat sisi yang lainnya. Contoh, lewat sisi Quran surah ke-16 ayat 125. Ini yang paling banyak berpengaruh dalam kehidupan kita. Sabili rabbika bil hikmah. Ini poin pertama. Ajaklah siapapun yang belum kenal kepada jalan Tuhanmu, kepada Rabbmu bil hikmah. Pertama, dengan hikmah. Dan hebatnya, dahsyatnya, banyak orang yang masuk Islam bukan kalimat-kalimat Nabi selesainya, tapi karena hikmah. Ada tabi'in masuk Islam karena hikmah. Ada seorang pendeta masuk Islam karena hikmah. Pertanyaannya, bagaimana mengajak seseorang dengan hikmah? Inti persoalan ini kita akan jawab setelah menunaikan salat isya berjamaah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilkanlah dakwah lewat akhlak yang dengan akhlak itu insyaallah ada kemuliaan-kemuliaan bisa diraih umumnya dalam penglihatan orang tua yang bisa melihat perubahan-perubahan kebaikan di kita. Dua, ada isyarat kemudian di dalam Al-Quran surah ke-16 ayat 125. Setelah kita bahas tadi, berikhtiar kuat menjemput hidayah itu, memberikan fasilitas terbaik berdasar keterangan di Quran surah ke-29 ayat ke-69. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْدَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang mau bekerja keras, berusaha maksimal untuk menggapai hidayah kami, kami tunjukkan jalan-jalan menuju kami. Di antara caranya adalah, satu, Quran surah 16 ayat 125. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah siapapun yang belum mengenal Islam dengan baik, belum sejalan dengan jalan Rabbu, ajak ke jalan Tuhanmu bila hikmah, satu dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah cara bijak yang sesuai dengan keadaan objeknya. Cara bijak yang sesuai dengan keadaan objeknya. Jadi ada petunjuk di Quran, jika Anda ingin mengajak, rahmatullah, siapapun ke jalan Allah, lihat dulu kondisi objeknya. Jangan diperlakukan ragam objek dengan cara yang sama. Karena antum tidak mungkin memaksa orang untuk mengenakan satu kaos dengan ukuran kaos yang sama dengan antum. Mungkin bisa berbeda. Ada orang yang mohon maaf, dia tidak butuh dengan manisnya kata-kata. Dia butuh gula yang memang manis. Yang dia butuhkan makanan. Jadi ketika antum datang, dengan kalimat-kalimat terindah pun, bagi dia enak didengar, tapi tidak mencukupkan kehidupan dia, terpenuhi kebutuhannya. Maka daerah-daerah yang sekiranya butuh bantuan, dengan bantuan pangan, dengan bantuan pakaian dan sebagainya. Dakwah efektif menggunakan hal-hal yang terkait dengan yang dimaksudkan. Datanglah antum ke sana, bawa pakaian, bawa makanan dan sejenisnya. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika beliau pendiri Muhammadiyah, mendirikan Muhammadiyah 18 November 1912, ketika menafsirkan surah Al-Ma'un dalam lingkungan sekitaran masyarakat yang fakir, begitu beliau berhenti pada kalimat wayamna'unal ma'un, itu langsung melepaskan yang terbaik dari dirinya, uangnya dikeluarkan, jubah terbaiknya dikeluarkan, hartanya dikumpulkan, dipraktikkan ayatnya langsung dibagikan pada orang membutuhkannya. Yang seperti itu yang dibutuhkan. Antum datang bawa kalimat terbaik. Misi yang lain datang membawa Indomie. Itu yang jadi masalah. Di antum menyampaikan kalimat, mereka masuk dengan titian yang lainnya. Jadi itu yang dimaksudkan dakwah dengan hikmah, lihat kondisi objek. Kondisi kedua, kita langsung masukkan dalam kondisi orang tua dimaksud tadi. Pertama, orangnya baik. Tidak mencegah saya dari ibadah. Seperti keterangan yang dimaksudkan. Hanya kesulitan menerima berbagai argumentasi yang disampaikan. Maka orang-orang yang sulit menerima masukan-masukan, caranya bukan dipaksa mendapatkan informasi. Cara pertama yang disampaikan oleh Al-Quran adalah menghadirkan, rumus ini catat dengan baik, menghadirkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah berkenan melembutkan hatinya. Ini dulu poinnya. Kalau Anda berdakwah pada seorang yang keras hati, maka jangan paksakan untuk menyampaikan kalimat, gak akan sampai dalam jiwanya. Persoalannya, antum tidak bisa mengendalikan hati orang. Bukan hanya dalam berdakwah, dalam dunia bisnis misalnya, antum pimpinan, boleh antum meminta karyawan mengerjakan berbagai hal, tapi antum tidak bisa mengatur isi hatinya. Mas, sini, tolong kerjakan ini. Siap, Pak. Baru jalan, mas, sini, nanti kerjakan ini. Siap, Pak. Lisannya siap, tapi hatinya belum tentu. Baru tadi, sekarang disuruh lagi. Besok saya jadi bos, awas kamu. Misal, ya. Padahal dia jadi bos, dia udah pensiun. Ya. Udah gak nyambung. Tapi perasaan itu bisa hadir. Nah, Anda tidak bisa mengendalikan hati orang. Hati itu hanya bisa diatur oleh pemilik hati. Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika hati kita pun goyah, kadang naik turun dalam iman, ketika naik kita mohon kepada Allah untuk dikuatkan. Mohonnya ke Allah. Anda saja tidak bisa mengendalikan hati Anda. Apalagi mau mengendalikan hati orang lain. Maka Anda mohonkan kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, yang menguasai isi hati, kadang sering terbolak-balik, ya Allah. Mohon tetapkan dalam ketentuan agamamu. Maka itulah kemudian banyak contoh-contoh, orang yang keras bukan cuman hatinya, bahkan keras hati muncul ke fisik. Dia ada yang keras dalam hati, tapi tidak muncul ke fisik. Contoh yang ini, ada yang keras hati muncul ke fisik. Kalau keras hati muncul ke fisik, maka responnya lahir respon-respon negatif. Saya contohkan di masa Nabi SAW. Antum sering dengar tentang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ada dakwah, ada macam-macam. Apa respon dari Umar? Pedang. Ayo sini kalau berani. Dan mendeklarasikan diri jadi musuh Nabi SAW. Bagaimana hatinya bisa lembut dan bisa keluar dari kekerasan hati dan fisiknya? Doa. Dalam keheningan Nabi bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan petunjuk satu di antara dua Umar. Maka terpilihlah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan doa Nabi SAW masuk Islam ketika mendengar surat Taha. Taib, penduduk Taif. Kerasnya luar biasa. Nabi baru datang, belum menyampaikan kalimat, sudah dilempar. Lempar, lempar, lempar. Bahkan benteng beliau, sahabat Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, sudah berdarah-darah nih. Ya, Masya Allah. Mundur, mundur, mundur. Istirahat di bawah naungan pohon. Datang dua malaikat. Ya, penjaga bukit. Menyampaikan kalimat-kalimat dalam bahasa bima makna. Mengatakan, ya Muhammad, mud yadaika ilas sama. Lihat, ya Muhammad SAW, angkat kedua tanganmu ke langit, mohon kepada Allah. Supaya kami angkat nih dua bukit untuk menghimpit mereka. Ya, Anda bayangkan, malaikat meminta pada Nabi untuk mohon kepada Allah. Apa jawab Nabi SAW? Nabi menjawab dengan doa. Anda perhatikan kalimatnya. Nabi menjawab dengan doa. La fa'innahum qawmun la ya'lamun. Mohon jangan lakukan. Mereka belum tahu saja. Saya bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kelak di kemudian hari akan ada orang dewasa, anak kecil, pria, perempuan, besar, kecil yang datang dari bumi Taif ini dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lantas mengucapkanlah kemudian kalimat doa yang sangat indah. Ilahi ila man takilluni a ila qaribin yu'limuni am ila ba'idin yu'zini fa ana radin ya rabbi ma lam taghdab alayya. Duhai Allah, kemana lagi engkau akan hantarkan aku dalam berdakwah? Apakah tempatnya masih dekat dari sini, yang ketika saya sampai di tujuan saya akan disakiti lagi? Ataukah tempatnya masih jauh dari sini, yang ketika saya tiba saya pun akan dilempari lagi? Saya tidak apa-apa ya Allah. Saya rida dengan semua itu. Silahkan meskipun harus disakiti, sepanjang engkau tidak marah terhadap saya. Begitu kalimat itu sampai, Allahu Akbar, turunlah undangan untuk menunaikan Isra dan Mi'raj. Dan apa yang terjadi? Sampai dengan dakwahnya itu kemudian berlangsung, masuk Islam penduduk Taif. Doa, teman-teman. Bayangkan, lempar batu, ya, keluarnya apa? Doa. Bukan lempar batu sembunyi tangan. Lempar batu, tangan keluar. Mohon, jadi, hasil tuh.